Kalau saya ngomong lagi mengenai keterbatasan, mengenai hal-hal yang kita anggap negatif dalam hidup kita. Jadi Nabi Musa itu ketika dia mencari Khidir disuruh oleh Allah, itu dia diantarkan oleh salah seorang pembantu atau temannya namanya Nun. Tapi bukan Nun Najib ya, Nun aja. Itu Nun ini yang bagian ya asisten lah, ya bawain makanan gitu ya, nolongin apa. Nah beliau berdua ini bawa toples, isinya ikan yang sudah digoreng atau dibakar, gak tahulah waktu itu ya. Ketika mereka sampai di suatu tempat, Musa tanya, Nun mana ikannya, ini lapar ini saya. Terus Nun, Allah, Nabi saya lupa, itu ikan ketika tadi kita sampai di Majma' al-Bahrain, itu ikan tiba-tiba meloncat dari toples, dia hidup kembali loncat ke dalam air laut. Di mana? Tadi di Majma' al-Bahrain. Apa itu gerangan Majma' al-Bahrain? Majma' itu artinya perjumpaan atau pertemuan, perbenturan. Bahar itu laut, Bahrain itu dua laut. Jadi ada benturan antara dua laut. Anda tahu di Timur Tengah ada dua arus yang berbenturan, disebut Majma' al-Bahrain. Rahasia ilmunya adalah kalau engkau mengalami benturan-benturan, bersyukurlah sama Allah. Disitulah letak sesuatu yang mati menjadi hidup, sesuatu yang buntu menjadi terbuka, sesuatu yang tidak kreatif menjadi kreatif. Disitu pusat kreativitas, yaitu keadaan-keadaan yang terbentur-bentur, keadaan yang seolah-olah merupakan kesulitan. Disitulah cara Allah menyembunyikan rizkinya. Jadi Anda, saya, dan semua teman-teman, jangan terlalu curiga sama yang namanya susah-susah, sulit-sulit. Itu jangan dicurigai sebagai sesuatu yang menyengsarakan. Jangan lupa, Tuhan itu kasih rezeki melalui cara yang bermacam-macam. Jangan-jangan ketika Tuhan kasih duit banyak, sesungguhnya dia sedang memberi malapetaka. Ketika justru Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang kita sebut negatif dalam ilmu ekonomi modern, jangan-jangan di situ Tuhan sedang kasih rezeki. Itu. Jadi Majma' al-Bahrain ini terjadi dalam sejarah, dalam hidupmu pribadi, dalam keluargamu, dalam kehidupan bangsa Indonesia. Coba temukan sekarang dalam konteks Indonesia, Majma' al-Bahrain itu apa saja, ini benturannya apa saja. Nah justru itulah momentum di mana kita akan hidup. Justru di situ ikan yang sudah kita goreng, yang kita anggap sudah tinggal jadi sampah, nanti setelah kita makan dia menjadi hidup kembali. Dan Allah menjanjikan. Dan janji Allah itu bukan keajaiban, janji Allah itu diterjemahkan ke dalam hukum-hukum alam dan proses-proses sejarah yang rasional.